syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi nar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam rangka untuk tafakkur fikih bersama-sama untuk mempelajari agama kita ini, Al-Islam, di mana hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting, yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Dikarenakan tafakkur fikih, mempelajari agama Al-Islam, itu merupakan satu atau salah satu dari perantara wasilah yang terbesar yang akan mengantarkan seorang muslim wal muslimah kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di atas kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam satu hadis yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man taraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu di jalan-jalan tersebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Dari hari ini kita bisa pahami bersama dan kita bisa berfaedah bahwa salah satu perantara jalan yang akan menghantarkan seorang kepada kebahagiaan yang hakiki itu adalah dengan tafakkur fikih, belajar mempelajari tentang pengertian agama Al-Islam. Karena dengan tafakkur fikih, dengan belajar talabul ilmi, itu akan banyak perkara yang akan kita ketahui yang sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Karena agama ini adalah satu agama yang tidak mungkin untuk diamalkan, yang akan menjadi wasilah bagi kebaikan kita, kecuali harus kita ilmui dulu. Ya, kita ilmui dulu agama ini. Dari belajar kita akan tahu, yakni sesuatu yang syirik dari sesuatu yang tauhid, mana kemusyrikan dan mana kesyirikan. Yang ini merupakan ahamul umur, perkara yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang hamba. Ya, apa makna kemusyrikan dan kesyirikan beserta jenis-jenisnya? Kemudian apa makna tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah kita? Itu harus kita ketahui. Itu kita ketahui dan kita gapai semuanya itu dengan tafakkur fikih, dengan belajar. Dengan belajar kita mengetahui al-halal wal-haram, mana yang halal dan mana yang haram, yang sebelumnya mungkin kita tidak mengetahui hal itu. Dengan mempelajari agama ini kita mengetahui mana perkara yang sunnah. Yang sunnah di sini maksudnya perkara yang disunahkan oleh Nabi kita, diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara yang bukan sunnah yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan belajar kita juga mengetahui mana yang termasuk akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, dan mana yang bukan akhlakul karimah, akhlak yang tidak terpuji. Ya kan? Banyak faedah hal-hal positif yang bisa kita ambil dari apa yang kita lakukan dengan cara tafakkur bismillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita untuk terus istiqamah di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan di atas nikmat ini. Maksudnya kita dimudahkan, digampangkan oleh Allah untuk mempunyai gerak hati, mempunyai satu kemauan untuk tafakkur sujudlah. Dan apa disebutin bahwasanya perkara agama atau umur al-umur ad-dunia, perkara-perkara agama itu sangat banyak. Seandainya kita sejak lahir mempelajari agama ini sampai kita meninggal dunia, itu belum cukup, belum selesai. Ya, kalau kita saja membaca kitabnya para ulama itu sejak lahir sudah baca, bisa membaca sejak lahir sampai kita meninggal, itu belum cukup waktu kita untuk hal itu. Ya, maka sebagian para ulama itu menyatakan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutuplah ilmu, cairlah ilmu itu dari sejak diajinan, maksudnya dari sejak kecil ilallah sampai meninggal dunia. Ya, itu perkara yang insya Allah taala mudah-mudahan Allah berikan karunia ini, kenikmatan ini, di mana kita dimudahkan untuk belajar kepada kita dan diberikan istiqomah. Sebabnya nikmat ini jangan sampai lepas dari diri kita. Tidak sampai jangan sampai lepas dari diri kita. Lakukan minaz zaman, bekerja pun dari kehidupan kita. Jangan sampai itu sampai lepas dari kita. Dan nanti seorang itu akan merasakan akan lazah, lazatul ilm. Akan merasakan enaknya ilmu itu kayak apa dong? Itu akan dirasakan. Dia akan merasakan enaknya ilmu, lazatul ilm. Dan saya kan tidak akan pernah bohong bahwa lazatul ilm, kelezatan ilmu itu adalah suatu kelezatan yang tidak terbandingkan dengan apapun. Walau dengan uang 1 miliar, atau dengan rumah yang paling bagus di dunia, atau bahkan dengan makanan yang paling mewah di dunia, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan yang namanya kelezatan ilmu Al-Quran, ilmu kitab, ilmu petunjuk dari Al-Quran Al-Karim, dan juga ilmu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ilmu wahyu yang sangat luar biasa, yang dinyatakan oleh Allah Taala bahwasanya seandainya Al-Quran laukana, seandainya Al-Quran itu adalah bukan atau turun dari kitab Allah Taala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Adanya kontradiksi dalam ayat-ayat tersebut. Ayat A bertentangan dengan ayat B, ayat C bertentangan dengan ayat yang D. Tapi ternyata tidak ada satu pun yang bertentangan. Itu bukti, sebagai bukti yang sangat kuat, yang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran itu adalah salam Allah, adalah ucapan Allah SWT dan wahyu datang dari Allah SWT. Maka semuanya benar. Juga sunnah Nabi kita yang disebutkan oleh Allah SWT bahwasanya Allah menyatakan wala yamliku 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata dari hawa nafsu, tetapi yamliku apa? Kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dengan wahyu, dengan tuntunan Allah jalla wa ala, maka dua sumber besar agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah akan menjadikan seorang itu merasakan kelezatan ilmu. dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Maka ikhwan fillah barakallahu fikum wa rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk dan berdoa kepada Allah tentang kenikmatan ini, sebabnya kita digerakkan untuk belajar, digerakkan untuk dimudahkan oleh Allah untuk belajar thalabul ilmi, yang tidak semua orang, bukan tidak semua orang, kebanyakan orang itu tidak diberikan nikmat ini. Coba kalau kita hitung, antara seorang yang mau tafaqquh fiddin, mau belajar dengan yang tidak belajar, itu akan sangat jauh perbandingannya. Ya, lebih banyak yang tidak, itu menunjukkan bahwasanya memang hidayah dan taufik itu biadillah, hidayah dan taufik itu di tangan Allah, yang Allah akan kehendaki, akan Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, jadi ini satu indikasi pilihan besar kepada kita bahwasanya kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita telah menyatakan, "Mayyuridillahu bi khairan apa? Yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada orang itu, yufaqihu fid-din, orang itu akan dijadikan orang yang fakih, orang yang pintar, orang yang mahir, orang yang punya keahlian dari masalah agama. Jadi cirinya itu, jadi cirinya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu bukan orang yang rumahnya singkat, bukan hartanya yang banyak, bukan orang yang memiliki kendaraan mewah, bukan orang yang memiliki sekian perusahaan, bukan orang yang memiliki sekian tanah luas, bukan. Tapi adalah ciri yang paling pokok pada orang tersebut adalah masalah al-ilmu. Jika dia dikehendaki oleh Allah dan dimudahkan untuk menjadi seorang yang faqih, yang memahami agama ini, karena seorang itu dikatakan faqih, lupa lu faqih, dikatakan faqih apabila dia itu apa, mengerti akan agama ini, dan dia adalah umur mengetahui akan perkara agamanya, kemudian wajib andimu atau wajib amal itu, dan beramal tentang agama tersebut. Ya, ini satu indikasi yang sangat luar biasa ya kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah ya dengan anugerah Allah berikan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, maka tidaklah nikmat itu ada pada diri kita kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita syukuri supaya nikmat itu bertambah dan bertambah pada diri kita, dan kita banyak mengingat-ingat akan nikmat itu sehingga Allah bisa memberikan kekekalan, memberikan istiqomah kepada kita untuk mengambil istifadah dari agama kita yang mulia, sebagaimana para a'immatul as-salaf, para imam salaf di kala itu, di zaman itu, yang mereka tafarruq fid-din, ini tafarruq, menghabiskan waktu mereka itu untuk ilmu agama, ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu desa ke desa lain, dengan berbagai hal yang mereka miliki dari kekurangan, tetapi itu menghantarkan mereka jadi generasi yang tidak akan sulit atau generasi yang tidak akan terwujud, bahkan sulit untuk terjadi di kurun-kurun yang sekarang ini. Generasi terbaik yang mengantarkan mereka seperti itu adalah, intinya adalah al-ilm, adalah ilmu agama. Dan al-imam Yahya bin Abi Katsir menyatakan dalam satu ucapannya, la yuhalul ilm birahdihim, bahwasanya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan ya nikmatnya, rohahnya, istirahatnya jasad kita. Memang ilmu itu berat, jadi perlu adanya seorang itu berkorban untuk ilmu yang mulia itu, mungkin dengan dia mengeluarkan biaya, mungkin dengan mengeluarkan waktu, mungkin dengan mengeluarkan sedikit kesempatan yang dia miliki. Tapi apa? Terus diulang-ulang, itu akan menghantarkan seorang kepada kebaikan yang tidak terhingga. Kalau kita membaca sirah biar para ulama, seperti misalkan kitab yang Ibnu Tsinkar rahimahullah tentang fadlul ilm, kemudian tentang kitab-kitab yang lain seperti Syiar A'lam Nubala karya Imam Az-Zahabi, itu kita akan mendapatkan bagaimana para ulama itu sirahnya, sejarah hidupnya itu pantas untuk ditulis dengan cinta emas, bukan sejarahnya dalam hal lain, bukan dalam hal berdagang, atau bukan dalam hal membangun, atau dalam hal mengumpulkan harta, bukan. Tapi sejarah mereka itu sejarah menuntut ilmu. Hidup mereka yang khas tidak akan pernah lepas dari mereka itu ilmu. Ya, pernah saya ceritakan bagaimana di zaman keemasan Islam itu tukang cukur aja itu penuntut ilmu. Al-Khallaq, kesarannya itu Al-Khallaq, tukang cukur itu ahli hadis, imam, seorang imam hadis, tukang cukur pada itu. Ada satu ketika seorang imam itu ingin cukur. Imam ini yang cukur rambut ini adalah seorang imam yang punya banyak riwayat hadis, ingin cukur rambut. Kemudian, tapi imam ini terkenal sebagai seorang yang sulit memberikan hadis. Riwayat kepada orang itu sulit sekali, karena dia punya standar orang yang boleh mengambil riwayat dari dia. Sulit sekali hadisnya. Orang lainnya banyak. Maka suatu ketika imam ini datang kepada tukang cukur di zaman itu. Kemudian ternyata tukang cukur ini juga sebagai seorang ahli hadis. Maka apa itu? Maka sang imam ini kemudian cukur kepada tukang cukur ini. Nah, karena tukang cukur juga ini adalah penuntut ilmu hadis, dia ingin minta hadis dari imam ini. Caranya gimana? Dikondisikan supaya mau tidak mau harus memberikan riwayat minimal satu hadis. Caranya apa? Imam itu kemudian dicukur oleh tukang cukur ini, kemudian disisakan separuh. Disisakan separuh, tidak diselesaikan. Ya, terus ditanya, loh kok tidak diselesaikan? Iya. Kami punya dua pilihan. Antara memberikan saya satu riwayat hadis dan akan saya sampaikan syukuran kamu. Yang kedua, kamu tidak memberikan hadis kepada saya satu pun dan kamu boleh pergi dalam keadaan syukurannya belum cukup. Ini imam ini sudah terpaksa. Ya nggak bisa dengan nada dia marah diberikan satu riwayat, wala hadatsana fulan, wala hadatsana fulan, an fulan, ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada wa qala. Selesai. Kemudian dicukur hadis dan pergi. Itu tukang cukur di zaman itu tuh ahli ilmu, ulama, ya, ahli hadis, penuntut ilmu. Ya coba kalau di zaman ini seperti itu juga, tukang bidak penuntut ilmu, coba kira-kira. Sopir angkot ahli hadis, jalan tukang satu masjid, imam besar, luar biasa. Seandainya seperti itu, diaman itu tukang masaknya Syekh Mubdil bin Hadi Al-Wajallahumallah, itu tukang masaknya itu dulu namanya Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi Al-Misri, satu ulama yang banyak karangannya. Nah, dan sampai sekarang karangannya sangat bagus dan jadi rujukan para kaum muslimin di seluruh dunia. Itu diamannya itu tukang masak. Bukan kok tiap hari belajar, kan masak, tukang masak orang Mesir. Sampai sekarang hidup itu orang Mesir. Itu tukang masaknya itu imam, tukang masaknya itu syekh. Ada lagi yang sekarang dari dia itu waktu kita di sana, tukang masaknya yang sekarang itu ya kalau belum ganti, itu dia itu hafal Riyadhus Shalihin dan hal Al-Qur'an, tukang masak loh. Jadi tukang masaknya Syekh Yahya Al-Hajrikan itu hafal Hafidhul Qur'an 30 juz, bukan hafal 30 ya. Jangan salah paham, hafal 30 juz, bukan hafal juz 30. Kalau kita hafal kalimat 30 juz, bisa lagi. Ya. Itu hafal Al-Quran plus Riyadhus Shalihin mutqinan. Mutqinan itu di luar kepala. Dia bisa mengeluarkan ayat, dia bisa mengeluarkan hadis dimanapun, dikapanpun, dan letaknya di mana. Adalah orangnya sudah agak lumayan berumur, tapi belum menikah. Ketika kami sana belum menikah. Itu tukang masaknya seperti itu ya. Tukang masaknya adalah seperti itu. Jadi jangan dibayangkan para ulama di negeri Yaman itu orang-orang besar, jangan. Sebagian guru-guru kita itu ada yang cuma jualan sayur, tukang sayur, ada yang cuma punya toko kecil aja, ada yang sol sepatu, ada yang sol sepatu mata pencaharian itu. Tapi mereka ketika sol sepatu itu sambil baca Quran, menghafal Quran. Mereka sambil sol sepatu menghafal hadis Nabi. Waktu belajar mereka letakkan sepatu dan solnya, dia pergi belajar bersama Syekh Yayat Haji. Maka jangan heran kalau tukang sol sepatu itu bisa menjadi ulama besar. Ya, jangan heran kalau tukang sol itu bisa menjadi ulama besar, imam, imam muhajirin. Ini indahnya kehidupan seorang muslim, wal muslimah, ketika hidupnya dihiasi dengan ilmu agama. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun itu tidak akan lepas yang namanya ilmu dari kehidupan seorang muslim. Itu yang akan membuat bagaimana saya akan memberi lazah, kelezatan ilmu dan kelezatan thalabul ilmi yang terkadang itu secara rasio, secara akal, pertimbangan akal itu tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh orang yang tidak merasakan hal seperti ini. Nah, di sana ada seorang anak di Yaman itu, semenjak kita di sana, namanya Yusuf, umurnya sekitar 10 tahun. Dia menghafal Al-Quran selesai 30 juz. Dan ketika sama di sana itu menghafal Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu berisi 4.000 hadis lebih. Dan hafalan itu dengan sanadnya, bukan teks hadisnya toh, tapi sanad, misalkan dari rawi yang paling rendah dari Al-Bukhari sampai Nabi. Ya, misalkan qala Imam Al-Bukhari qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Malik an Malik an Nafi' an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu sanad orang perawi hadisnya itu dihafal. Itu umurnya 10 tahun, kemungkinan saat ini sudah selesai karena waktu saya di sana itu sudah mungkin ribuan hadis yang dia hafal dan kemungkinan sudah selesai. Sekitar 4.000 lebih hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Allah musta'an. Indah jadi itu kan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala. Ya Islam coba jadikan seperti itu kehidupan kita ini. Boleh jadi tukang apa, tapi imam. Boleh jadi tukang beca, tapi ahli hadis. Jadi nanti di satu zaman itu orang bertanya agama itu tidak harus kepada seorang ustaz. Tukang beca pun bisa menjawab. Ya kan? Coba antum tanggung sama Pak Beca. Pak Beca bisa tanya ilmu agama, bisa cari fatwa. Hukumnya misalkan kalau menyentuh perempuan itu membatalkan wudu atau tidak. Dan tukang beca bisa jawab. Oh, jawabnya juga. Ini perselisihan para ulama, dalilnya hadis ini, Al-Qur'an ini, dua dengan pendapat roh yang rajih ini. Dalilnya ini, hujahnya ini sandaran para ulama fatwanya. Para imam. Seperti ini. Ya mudah-mudahan walaupun wallahu a'lam sudah tahun berapa yang mungkin akan terwujud seperti ini, wallahu a'lam ya, tahun berapa dan kita masih ada atau belum atau masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Tapi minimal kita saat ini memposisikan diri kita mulai, kita artinya bagaimana nikmat Allah itu kita posisikan sebagaimana nikmat yang besar. Kita jangan sampai ini. Wah, titip ustaz saja. Ilmu agama itu titip saja. Jangan. Ilmu harus pintar, harus kaki dalam urusan agama kita. Dan itu akan menjadi satu kemuliaan yang akan menghantarkan umat Islam itu kepada suatu kemuliaan yang mungkin kalaupun tidak sama mendekati kemuliaan yang pernah dicapai oleh kaum muslimin di zaman yang telah lalu. La yasbuhu akhiru hadhihi ummah illa bima faruha bi awwaliha. Bahwasanya tidak akan akhir, tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik umat-umat terdahulu. Ya, kalau ingin jadi mulia, ya seperti meniru para umat terdahulu, para a'imah, para imam, para ulama, para salaf umat, para as-sahabah tabi'in, wa tabi'i tabi'in, dan para a'immatul huda, para a'immah al-huda. Bahkan pernah saya pulang, saya ketemu dengan seorang murid Syekh Mukil, tapi sekarang sudah di dari hadis di Damas, dia sudah keluar, pindah. Orang ini bernama Syekh Ahmad bin Zaid, pengarang kitab Al-Bisharah. Al-Bisharah di sudut di Tahrik wa Sudut Al-Isharah. Pengarang kitab berjudul Al-Bisharah. Bisharah itu kabar gembira. Di sudut At-Tahrik tentang masalah lemahnya, ganjilnya orang kalau sholat itu ketika tahiyat digerak-gerakkan. Wasubuh itu isyarah dan tetapnya, sahihnya sebenarnya kalau sholat itu dari telunjuk itu tidak perlu digerak-gerak. Kitab itu tipis dikarang oleh Ahmad bin Sa'id dan selama hidup di zaman Asyih Al-Albani masih hidup. Kemudian kitab itu intinya berkonfrontasi, bertentangan dengan pendapat Syih Al-Albani yang mengatakan bahwasanya kalau kita sholat itu tasyahud digerak-gerakkan jarinya. Tapi Syekh ini Ahmad bin Sa'id tidak berpendapat seperti itu. Dan pendapat ini disetujui oleh Syekh Mukil, kemudian diberikan pantunan pendahuluan, dan itu sampai kepada di Yordan waktu itu. Diketemukan oleh Syekh Al-Albani ketika ibadah haji di Saudi Arabia di Mekah, kemudian dibawa ke Yordan. Nah, sampai dibantah Syekh Al-Albani. Dan tulisannya termaktub dalam silsilah Al-Ahadits Sahihah. Walaupun beliau salah tadi tetap tidak setuju pendapatnya dikritik. Kemudian dan kini salah tadi kalau tidak terlalu senang dia menyebut Al-Ahyamani juga. Ada seorang pemuda yang membantah saya demikian dan salah ini dan seterusnya. Yang jadi yang ingin saya ceritakan, pengarangnya ini tahu enggak kerjaan sopir taksi. Jadi Syekh Ahmad bin Sa'id ini sopir taksi di kota di sana, sopir taksi. Ya, itu yang masya Allah luar biasa. Tuhan kucing, barakallahu fikum. Ini maka kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemauan dan diberikan istiqamah, diberikan satu hidayah untuk terus berjalan di atas ilmu dalam seluruh sisi kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Dalam kesempatan pagi hari ini saya mungkin sekarang ulama, saya akan menyampaikan satu nasihat. Kita tuh baru mukadimahnya terlalu panjang. Satu nasihat saja ringkas dari muhadharah ceramah yang dibawakan oleh Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di mana nasihat ini ditujukan kepada para perangkat kesehatan, ya, dan juga secara khusus itu dan secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Saya akan membacakan walaupun tidak seluruhnya saya baca, mungkin saya ambil poin-poin yang penting. Kemudian kalau selesai alhamdulillah, kalau tidak selesai mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh ustaz yang lain di waktu yang lain pula. Di dalam nasihat ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar di kerajaan Saudi Arabia, itu memberikan nasihat kepada kita bahwasanya al-marad atau sakit itu ada dua. Jadi sakit itu ada dua macam. Sakit pertama adalah maradul qalbi, sakit hati atau hatinya yang sakit. Kemudian yang kedua adalah maradul jismi, sakit jasmani kita. Kalau tadi sakit rohani kita, tentu sakit maknawi. Kemudian yang kedua itu sakit di anggota tubuh kita atau secara jasad, ya, itu yang sakit. Nah, sakit seperti ini, sakit jenis pertama, yaitu sakit hati kita, sakit hati kita itu atau penyakit yang meliputi atau terdapat dalam hati kita adalah satu penyakit yang seharusnya seorang insan itu lebih banyak memberikan perhatian untuk mengobatinya. Penyakit hati yang ada dalam hati kita itu banyak sekali. Yang paling berbahaya adalah syirku billah. Syirku billah, mempersekutukan Allah. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kesyirikan dalam hati kita. Kita beribadah kepada selain Allah, kita meminta kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, kepada tempat keramat, kepada pusaka-pusaka, jimat-jimat, kita minta kepada misalkan apa, misalkan kepada kuburan, bahkan kepada hewan, bahkan ya, di Solo itu pada hewan dijadikan sesembahan. Ini penyakit hati yang berbahaya, paling berbahaya. Termasuk penyakit hati misalkan dalam seorang diri seseorang itu ada penyakit ya sangat banyak, berupa misalkan penyakit malas dalam beribadah kepada Allah, penyakit hasad, iri, penyakit dengki, penyakit seorang itu terkotori hatinya dengan sesuatu yang jelek. Banyak sekali yang menghubungkan. Dan di sini seharusnya seorang insan itu banyak memperhatikan, lebih memperhatikan akan penyakit yang muncul di dalam hati dia. Tetapi kebalik, kalau sekarang, kalau kita mau jujur pada hati kita itu, berarti kita kebalik. Seorang itu ketika sakit jasmaninya, baru pilek, atau baru ingin bersin-bersin sedikit, langsung apa? Rumah sakit. Langsung misalkan ke puskesmas, langsung mencari dokter yang mungkin paling mahal dan obat yang paling dia rasa paling bagus. Spontan. Tetapi ketika hatinya itu sakit, hatinya itu tidak ada ruh imannya, tidak ada penyejuk hatinya. Ya, hatinya keras dalam menerima kebenaran, hatinya penuh dengan kotoran dosa, hatinya penuh dengan kotoran maksiat Allah. Dia malas beribadah, malas membaca Al-Quran, bahkan mungkin dia tidak sholat, bahkan mungkin tidak puasa, bahkan mungkin biasa dengan perbuatan maksiat. Ya seperti ini apa? Kita tidak buru-buru untuk mencari obatnya. Itu menunjukkan kita terbalik seperti itu. Terbalik. Kalau di zaman para sahabat, mereka terbalik dari kehidupan kita. Mereka itu adalah generasi yang paling bercepat-cepat dulu ketika hatinya sakit. Ada sesuatu yang sakit dalam hatinya, segera diobat. Cari obat. Sana kemari cari pabrik dokter, dan dokter waktu itu yang dokter hati yang paling dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering bagaimana kita saksikan riwayat para sahabat itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, demikian dan demikian dan demikian, apa nasihat antum bagi ini? Ya Rasulullah, terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka disebutkan oleh siapa para ulama, hal yang seperti ini, kalau kita tidak memberikan perhatian kepada hati kita yang sakit, kita tidak memberikan perhatian pada sesuatu yang terjadi kerusakan pada hati kita, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, salah yang fatal. Termasuk daripada terjadinya penyerupaan kita dengan siapa? Dengan orang-orang Yahud wa Nasara. Yahud wa Nasara. Maka Sufyan bin Uyainah menyatakan, man fasada min ibadina fafihi shibhun min Nasara. Orang-orang yang rusak dari orang ahli ibadah di antara kami itu adalah mirip dengan orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, orang-orang Nasara. Kenapa orang Nasara? Karena orang Nasara itu adalah satu kelompok yang menghendaki kebaikan tetapi mereka sesat. Menghendaki kebaikan tetapi mereka itu apa? Sesat. Tidak memiliki ilmu. Ibadah saja tapi tidak dilandaskan pada ilmu. Nah, kalau kita ingin beribadah, kita ingin di atas kebaikan, harapnya apa? Kita memiliki ilmu. Karena kebaikan itu harus dibangun di atas ilmu yang sahih. bagaimana beribadah yang benar, sholat yang benar, itu perlu ilmu. Bagaimana seorang itu berwudu yang benar, perlu ilmu. Bagaimana seorang itu bisa beribadah supaya ibadahnya diterima, itu perlu ilmu. Karena ibadah itu diterima oleh Allah ketika terpenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah yang al-ikhlas, seorang bertauhid, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mencontohi akan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang orang-orang Kristen. Ya, semangat dalam beribadah tapi jauh daripada tuntunan ilmu agama. Nah, kemudian kata Sufyan Ibnu Uyainah yang kedua, man fasada min ulama'ina fahihi minal yahud. Dan orang-orang yang rusak, yang sesat dari para ulama kita, maka itu menyerupai orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu apa? Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Jangan tahu juga sholat itu wajib, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat dikarenakan hawa nafsu. Maka ini ada sisi penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Karena sifat orang Yahudi adalah seperti itu. Maka ikhwan fillah barakallahu fikum, kehidupan kita menjadi kehidupan akhirat kita, satu kehidupan yang pasti akan kita lalui dan pasti akan kita jumpai. Dan Allah tabaraka taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa inna dar akhirah, ya, atau dar akhirah itu khair wa abqa. Jadi kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan kehidupan yang kekal. Maka di sini saya himbau kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin, saudara-saudara kaum muslimah, untuk memberikan perhatian yang besar kepada sisi hati kita. Hati kita itu perlu siraman rohani, perlu apa ya istilahnya itu, obat yang harus kita minum tiap hari. Harus bisa kita ambil obat tersebut tiap hari supaya hati kita itu nggak keras, lunak, kemudian suatu hati yang akan menerima suatu kebenaran, menerima suatu kemudahan, ya, mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kehidupan kita itu lebih bermakna. Ya, satu kehidupan yang penuh dengan makna. Satu kehidupan yang penuh dengan nilai dalam hidup kita itu, bukan hidup yang sia-sia gitu. Jadi hidup itu bukan kita lahir, kita dewasa, makan, minum, tidur, melanjutkan keturunan, selesai kita akan meninggal, selesai. Bukan itu. Yakinlah kita itu akan mati. Dan yakinlah kematian itu awal kehidupan yang kekal abadi. Itu baru mulainya. Jadi mati itu adalah permulaan kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang cuma ada dua pilihan, antara surga dan apa? Neraka. Antara keberuntungan dan kesengsaraan. Tidak ada kok tempatnya itu di tengah-tengah. Oh, saya di tengah-tengah. Separuh surga, separuh neraka, enggak ada. Enggak mungkin. Jadi cuma ada dua pilihan, kalau tidak surga apa? Adalah neraka. Kalau tidak surga adalah neraka. Kalau tidak termasuk seorang yang beruntung, adalah seorang yang tidak beruntung atau sengsara dengan kesengsaraan yang sangat besar. Dan penyesalan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terobati, penyesalan nanti di hari akhir. Karena hidup ini tidak akan pernah berkurang berapa? Dua kali. Tidak ada orang yang hidup dua kali, itu tidak ada. Ya, tidak akan pernah berulang dalam kehidupan kita. Kemudian lagi yang kedua adalah tentang masalah al-marad al-hissi, yakni penyakit yang sifatnya jasmani atau menimpa tubuh kita. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Rahimahullah bahwasanya penyakit yang menimpa seseorang itu lebih mudah. Itu lebih mudah cara pengobatannya dibandingkan dengan penyakit hati. Ya, lebih mudah. Dan obat penyakit jasmani kita itu yang paling manjur, obat yang paling manjur itu adalah obat yang bersumber dari syariat agama kita. Yang paling puncaknya obat yang paling manjur itu Al-Qur'an Karim. Karena Al-Qur'an ini disebut oleh Allah syifa'un sebagai obat. Syifa'un sebagai apa? Sebagai obat. Ada satu riwayat pernah kita baca bersama, di mana pernah as-sahabah radhiyallahu ta'ala itu melakukan satu safar, musafir, perjalanan. Kemudian para sahabat ini nazil atau tinggal di suatu kaum dari kalangan Arab. Tetapi kaum ini dan ketuanya atau sesepuhnya itu tidak mau menerima tamu mereka. Artinya sahabat itu tidak mau diterima, tidak diperlakukan sebagai tamu. Kemudian dalam hubungan sahabat terjadi pemimpin atau sesepuh kaum tersebut tersengat kalajengking. Maka pemimpin ini kemudian menyampaikan kepada rombongan para sahabat, mungkin di antara kalian ada orang yang bisa mengobati penyakit saya ini, yang saya tersengat kalajengking dengan bisa yang sangat luar biasa. Kalau ada dan nanti saya sembuh, saya akan memberikan kompensasi timbal balik. Saya akan jamu kalian, saya akan beri hadiah kalian ini dan ini. Nah, akhirnya sepakat para sahabat ada yang maju untuk mengobatinya dan kompensasinya adalah dengan diberikan hadiah, ya, dengan kambing atau yang semisalnya dalam riwayat itu. Maka kemudian siapa as-sahabah ini ketika mengobati sesepuh kaum itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah kepada tempat yang sakit, dan seketika itu pula maka pemimpin ini kemudian dengan izin Allah sembuh total. Dia seolah-olah tidak pernah disengat oleh kalajengking. Di sini ada satu kaidah yang sangat besar, bahwasanya obat jasmani pun, obat penyakit jasmani pun itu yang paling manjur adalah Al-Qur'an Karim. Tidak ada obat yang lebih manjur dari Al-Qur'an Karim. Ya. Karena itu sudah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu, termasuk dalam contoh adalah apa yang kita baca dari kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, walaupun misalnya nanti ada kemudian obat-obat yang sifatnya membantu, yang baik, yang sekarang tren dengan namanya herbal atau dengan obat yang kimia, yang semuanya itu sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi insyaallah. 2 menit lagi aja. Mungkin tidak selesai lagi saya uzur. Kami uzur mungkin selain waktu atau mungkin bisa dilanjutkan dengan ustaz yang lain yang mungkin bisa mengisi di tempat ini. Di dalam kesempatan ini, Syekh Jibril ini rahimahullah memberikan satu nasihat kepada kita sekalian, terutama kepada kita ya, secara umum kaum muslimin dan juga para orang-orang yang kemungkinan berstatus sebagai orang-orang yang berjasa kemuliaan, memberikan pengobatan ya kepada orang lain, membantu mereka. Itu nasihat pertama adalah dengan mengikhlaskan niat dalam kita melakukan seluruh amalan yang kita lakukan, ya aktivitas jabatan yang kita miliki dalam kehidupan ini. Misalkan jadi dokter, jadi perawat, jadi guru medis, jadi ya yang berkaitan dengan itu adalah satu tugas yang mulia, satu tugas yang sangat mulia, yang pahalanya adalah sangat besar yang Allah janjikan, karena itu merupakan satu perbuatan termasuk dari at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kemudian juga Nabi kita pernah menyatakan man yastati ayyan fa'ahu kalian ta, siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya adalah dia berikan manfaat tersebut. Ya, diberikan. Itu satu hal yang satu. Satu kemuliaan. Kita bisa membantu orang yang sakit, kita bisa membantu orang yang dalam kesusahan dan sebagainya. Maka di sini karena itu nilai ibadah adalah kita mengikhlaskan niat untuk mencari pahala dari Allah, bukan semata-mata kita karena mendapat gaji yang tinggi, bukan, atau karena mendapatkan bayaran yang besar, jangan. Itu hanyalah semata-mata dunia saja. Bukan, kita nggak boleh ngambil itu, boleh, tetapi janganlah bayaran kita, gaji kita, apa yang kita dapatkan dari dunia ini dengan profesi kita seperti itu sebagai guru kesehatan berupa baik berupa sebagai dokter ataupun yang lain perawat maksudnya, itu hanyalah dunia. Tapi ada yang lebih utama, ada yang lebih luar biasa dari pahala yang Allah janjikan nanti di hari akhir setelah kita meninggal dunia, akan menjadi amal jariah. Kita harus ikhlaskan itu. Nah, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa akan niat pentingnya kita dalam beraktivitas kehidupan kita. Juga nasihat yang kedua, walaupun secara singkat disebutkan, saya nasihatkan kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian tanpa terkecuali untuk banyak bersemangat yakni al-harf dalam memberikan pengingatan kepada orang-orang yang sakit, ya terutama di antara kita mungkin ada sanak saudara, kerabat, atau bahkan tenaga medis ya, dokter, perawat itu kalau menyampaikan kepada orang yang sakit apalagi kritis, itu untuk banyak diingatkan dengan al-istighfar, minta ampun kepada Allah dan buat taubat dan taubat kepada Allah, kemudian banyak yang ingat kasratu zikr, banyak ingat kepada Allah ya, diingatkan itu. Jadi jangan sampai dokter itu semata-mata dari sisi pengobatan jasmani saja. Padahal orang sakit itu membutuhkan yang lebih besar daripada itu. Diingatkan banyak istighfar, diingatkan banyak taubat kepada Allah, diingatkan banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan kalau suatu saat meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Diajari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan apa? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil lisan. Hadiratan ila Rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat ringan sekali, tapi berat sekali dalam timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Dan sangat dicintai dua kalimat ini oleh Allah SWT. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdihi yang pertama, yang kedua subhanallah al-azim. Dua kalimat ringan. Ya, ingatkan orang yang sakit dengan seperti itu ya. Ingatkan karena sakit itu insya Allah akan menjadi suatu yang akan menebus kesalahan-kesalahan kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Wallahu musta'an. Insya Allah sampai di sini dulu saja ya, karena masih ada al-ustaz yang lain yang akan mengajar di sini sedikit ya, karena kesempatan yang kita miliki juga tidak begitu banyak. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, terutama untuk kami pribadi dan juga kepada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudara kami semuanya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dihitung sebagai amal saleh yang akan mempertimbangkan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada saran yang maaf dari kesalahan dan juga kelemahan ilmu yang ada pada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.